قال المصنف رحمه الله تعالى أو أن غيرهما نحو أنا أكثر منك مالا وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها أو غير مخول نحو امتلأ الإناء ماء ولله دره فارسا ولا يكون التمييز إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام بالمعنى المتقدم في الحال والناسب لتمييز الذات المبهمة تلك الذات ولتمييز النسبة الفعل المسند ولا يتقدم التمييز على عامله مطلقا والله أعلم. قال الشاعر رحمه الله تعالى أو مخول أن غيرهما أي الفاعل والمفعول بأن يكون مخولا عن المبتدأ وهو الواقع بعد اسم التفضيل نحو أنا أكثر منك مالا وإعرابه أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ أكثر خبر منك جار ومجرور متعلق بأكثر مالا تمييز لإبهام نسبة الأكثرية إلى المتكلم وأصله مالي أكثر منك فحذف المضاف وانفصل المضاف إليه وقيم مقام وانفصل المضاف إليه وقيم مقام المضاف وارتفع فصار اللفظ أنا أكثر منك ثم جاء بالمحذوف تمييزا وزيد أكرم منك أبا وإعرابه زيد مبتدأ أكرم خبر منك جار ومجرور متعلق بأكرم وأبا منصوب على أنه تمييز لإبهام نسبة الأكرمية إلى زيد وأصله أبو زيد أكرم منك وأجمل منك وجها وإعرابه الواو حرف عطف أجمل معطوف على ما قبله ومنك جار ومجرور متعلق بأجمل ووجها منصوب على أنه تمييز لإبهام نسبة الأجملية على أنه تمييز لإبهام نسبة الأجملية إلى زيد وأصله وجه زيد أحسن منك واعلم أن من شرط هذا التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل أن يصلح للفاعلية بعد جعل اسم التفضيل فعلا كما في هذه الأمثلة والناسب له اسم التفضيل بخلاف ما إذا لم يكن فاعلا في المعنى وهو ما إذا كان أفعل التفضيل بعضه نحو مال زيد أكثر مال فإنه يجب جره بالإضافة وعلامة جر وعلامة ذلك أن يحسن وضع بعض موضع اسم التفضيل ويضاف إلى جمع قائم مقام النكرة فتقول في مثالنا مال زيد بعد الأموال ولا يستقيم في هذا المثال أن يكون مال فاعلا معنى لفساد المعنى فلا يقال مال زيد كثير ماله لأنه يؤدي إلى أن المال له مال انتهى والحاصل أن التمييز أفعل إن كان غير ما قبله وجب نسبه تمييزا كأنت أعلى منزلا وكالمثالين اللذين ذكرهما المصنف وجاز أبو بكر الأنباري خفضه أو نفس ما قبله في المعنى وجب خفضه إجماعا كأنت أفضل فقيه وأجل عالم قال ابن أنقاء ومنه اللهم بلغ محمد صلى الله بل اللهم بلغ محمدا صلى الله عليه وسلم أقصى رتبة وعلى منزلة لصحة قولك اللهم بلغه بعض رتبتي وبعض المنازل انتهى ولشيخه القصيء المكي مؤلف حسن في ذلك أو غير محول عن شيء أصلا وهو الناء الثاني نحو امتلأ الإناء ماء لأن مثل هذا التركيب وضع ابتداء هكذا غير محول وبعدهم يجعلونه هذا المثال من شبه المحول لأنه يصير إسناد مطوع عامله إليه بفتح واو مطوع ووجه شبه هذا المثال بالمحول إنم ترأ مطوع ملأ فكأنك قلت ملأ الماء إناء ثم حول الإسناد فصار الماء تمييزا بعد أن كان فاعلا وأكثر وقوع غير المحول بعد ما يفيد التعجب نحو أكرم بأبي بكر أبا وما أشجاه رجلا وما أعدله خليفة ولله دره فارسا ويرابه لله جار ومجر في محل رفع خبر مقدم دره مبتدأ مؤخر وهو مضاف والها ضمير متصل في محل جر بالإضافة فارسا تمييز لبيان جنس المتعجب منه المبهم في النسبة وقيل حال والمعنى أتعجب منه في حال كونه فارسا قال الدماميني والتمييز أولى والدر بفتح الدال المهملة وتشديد الراء وفي الأصل مصدر در اللبن يدر ويدر بكسر الدال وضمها دارا وضرور أكثر ويسمى اللبن نفسه درا وهو هنا كناية عن فعل الممدوح الصادر عنه وإنما أضاف فعله إلى الله قصدا إظهارا التعجب منه لأنه تعالى منشئ الأجائب فمعنى قولهم لله دره فارسا ما أعجب فعله ويحتمل أن يكون التعجب من لبنه الذي ارتضعه من ثدي أمه أي ما أعجب هذا اللبن الذي تربى به مثل هذا الولد الكامل في هذه الصفة والحاصل أن هذا الكلام معناه التعجب لأن العرب إذا عظموا شيئا غاية الإعظام أضافوه إلى الله تعالى إيذانا بأن هذا الشيء لا يقدر على إيجاده إلا الله تعالى وأكثر ما يمثل به النحويون إضافة در إلى ضمير الغائب ويجوز أن يضاف إلى ضمير المخاطب وإلى ضمير المتكلم قال الأزهري وكون فارسا من مميز النسبة أي كما مشى عليه المصنف إنما يتمشى إذا كان الضمير المضاف إليه الدر معلوم المرجع أما إذا كان مجهولا فهو من مميز المفرد كما مثل به المفصل والمراد لأن الضمير يحتاج إلى ما يميزه وحينئذ فكان الأولى للمصنف أن يمثل بقوله زيد لله دره فارسا ليكون مرجع الضمير معلوما معينا أو عن غيرهما atau ada kalanya tamyiz nisbah itu muhawwal an ghairihima dari selain fa'il dan maf'ul nahu an aktsaru minka mala saya lebih banyak darimu mala hartanya wa zaidun akramu minka aba zaid lebih mulia darimu aban bapaknya wa ajmalu minka wajhan aw ghairu muhawwalin nahu imtala' al-ina'u ma'an atau tamyiz nisbah yang ghair muhawwal imma muhawwalun 'anil fa'il wa 'anil maf'ul wa 'an ghairihima aw ghair muhawwalin atau dakalanya tamyiz nisbah yang tidak ditahwil dari yang lainnya contohnya imtala' al-ina'u ma'an bejana itu terpenuhi ya airnya bejana itu penuh airnya. Walillahi daruhu farisa. Nanti akan ada penjelasan maknanya. Wala yakunu tamyizu illa nakirah dan tamyiz tidaklah terjadi kecuali dalam keadaan nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam dan tidak datang kecuali setelah sempurnanya kalam. Bil ma'nal mutaqaddimi fil hal dengan makna yang telah lalu pada pembahasan tentang hal. والناصب لتمييز الذات المبهمات تلك الذات yang menasobkan tamyiz zat yang mubhamah adalah zat itu sendiri walitamyizin nisbati al-fi'lul musnadu. Sedangkan yang menasabkan tamyiz nisbah adalah fi'il al-musnad yang disandarkan. Wala yataqaddamu tamyizu ala amilihi mutlaqan wallahu a'lam. Dan tidak boleh tamyiz mendahului amilnya secara mutlak wallahu a'lam. Kemudian disebutkan di sini dalam syarah au muhawwalin an ghairihima, atau tamyiz nisbah yang ditahwil dari selain fa'il dan maf'ul. Ai al-fa'ili ai al-fa'il wal maf'ul. أي الفاعل والمفعول بأن يكون محولا عن المبتدأ وهو الواقع بعد اسم التفضيل. يعني تحويل dari selain keduanya, dari selain fa'il dan maf'ul. Yakni dia ditahwil dari mubtada. Dan ini jatuh setelah isim tafdil. Datang biasanya setelah isim tafdil. Tamyiz yakni tahwil dari mubtada seringnya datang setelah isim tafdil. Contohnya ana aktsaru minka mala. Saya lebih banyak darimu malan hartanya. Ya. Aslinya mal adalah mubtada ditahwil menjadi tamyiz. Wa i'rabuhu i'rabnya ana dhamirun munfasilun fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, aktsaru khabarun. Minka jarun wa majrur muta'alliq bi aktsar. Jadi minka muta'alliqnya dengan aktsar. Malan tamyiz. Tamyiz yang didatangkan untuk menjelaskan ibhami nisbatil aksariyah, ketidakjelasan penyandaran aksariyah kebanyakan ilal mutakallim, kepada si pembicara. Ketika dikatakan an aksar, saya lebih banyak, di sini penisbahan aksariyah lebih banyak kepada ana, kepada mutakallim, tidak jelas apanya. Ya, kamu lebih banyak apanya, belum jelas. Dengan tamyiz maka penisbahan aksariyah kepada mutakallim itu menjadi jelas. Malan hartanya. Kalau tidak disebutkan ya bisa macam-macam. Bisa waladan, bisa apa? Baitan dan yang lainnya. Mubham. Wa asluhu, asal dari ana aksaru minka malan adalah mali aksaru minka. Mali aksaru minka, hartaku lebih banyak dari hartamu. Itu aslinya. Mali aksaru minka. Mal aslinya dia mubtada, mali aksaru minka. Bagaimana prosesnya sehingga menjadi ana aksaru minka malan? Fahudhifal mudhafu, dibuanglah mudhafnya, yaitu apa? Mal. Karena dibuang mudhafnya, infasalal mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaihnya, yaitu apa? Memiria, munfasil dia, berubah menjadi munfasil karena sendirian. Karena dia memulai dengannya jumlah, yang tadinya mutasil menjadi munfasil karena dibuang apa? Mudhafnya. Menjadi ana. Wa uqima muqamal mudhaf. Kemudian dia dhamir tadi yang dilepas darinya mudhaf didudukan pada posisi mudhaf. Apa posisi mudhaf? Mal. Apa posisinya? Rafa sebagai mubtada. Wartafa, maka dia pun dhamir tersebut yang tadinya majrur menjadi rafa dan munfasil. Fasara lafdu ana, sehingga jadilah lafadznya ana aksaru minka. Nah itu. Jadi tadinya mali aksaru minka, dibuang mudhafnya mal, maka dhamir ya-nya berubah menjadi marfu' dan munfasil. Sehingga jadilah ana. Ana aksaru minka. Thumma ji'a bil mahdhufi tamyizan. Kemudian didatangkan yang mahdhuf tadi yaitu mal sebagai tamyiz. Sehingga jadilah ana aksaru minka malan. Wa Zaidun akramu minka aban. I'rabnya jelas, Zaidun mubtada, akrama akramu khabar, minka jarun wa majrur. Muta'alliq bi akrama wa aban mansubun ala annahu tamyiz li ibham nisbati al-akramiyah. Aban mansub sebagai tamyiz yang dia didatangkan untuk yumayyiz, membedakan, menjelaskan, menafsirkan ketidakjelasan penisbatan akramiyah kemuliaan ila Zaid, kepada Zaid. Zaid akram, Zaid lebih mulia apanya. Asluhu, asalnya adalah Abu Zaidin akramu minka, bapaknya Zaid lebih mulia dari bapakmu. Wa ajmalu minka wajhan. Ya. Fa i'rabu al-waw harfu 'athfin, ajmal ma'tuf ala ma qablah. Ya. Wa minka jarun wa majrur muta'alliq bi ajmal. Wa wajhan mansubun ala annahu tamyiz al-ibham nisbatil ajmaliyah ila zaid wa aslu wajhu zaidin ahsanu minka. Nah, soal ini jelas ya. Jadi tamyiz al-muhawwal 'an al-mubtada itu datangnya setelah isim tafdil. Wa'lam anna min syarti hadha tamyiz al-waqi' ba'da af'ali tafdil an yasluha lil-fa'iliyyati ba'da ja'li ismi tafdil fi'lan kama fi hadhihi al-amthilati. Ketahuilah bahwasanya syarat dari tamyiz ini yang jatuh setelah if'alu tafdil, yang jatuh setelah af'alu tafdil adalah, ketahuilah bahwasanya syarat dari tamyiz yang jatuh setelah af'alu tafdil ini adalah an yasluha lil fa'iliyah, agar tamyiznya ini cocok dijadikan sebagai fa'il ba'da ja'al ismi tafdili fi'lan, ketika isim tafdilnya dijadikan sebagai fi'il, pas kalau dia dijadikan secara apa sebagai fa'ilnya. Kama fi hadhihi al-amthilah, sebagaimana dalam contoh ini. Ana aktsaru minka malan. Ya, bisa mal dijadikan sebagai fa'il dari fi'ilnya aktsar. Ya. Kalau dari katsuru yaktsuru, ya. Yaktsuru mali. Wa nasib lahu ismu tafdil, dan yang menasabkan tamyiz adalah isim tafdil. Bi khilafi ma idza lam yakun fa'ilan fil ma'na, berbeda halnya dengan tamyiz yang dia tidak bisa menjadi fa'il dalam makna. Apa bobitnya? Yang dia tidak bisa menjadi fa'il dalam makna, idza kana af'alu tafdil ba'dah, yaitu apabila af'alu tafdil adalah bagian dari tamyiz. Apabila afalu tafdil adalah bagian dari tamyiz. Saya ulangi bahwasanya syarat tamyiz yang jatuh setelah afalu tafdil agar dia mansub adalah agar tamyiz tersebut cocok dijadikan sebagai fa'il. Ya. Dari isim tafdil seandainya dia dijadikan sebagai fi'il. Ya. Adapun kalau tamyiznya lam yakun fa'ilan, tidak bisa dijadikan sebagai fa'il fil makna, secara makna kapan ya tamyiznya tidak bisa dijadikan sebagai fa'il, idza kana af'alu tafdil ba'dahu, apabila af'alu tafdil itu bagian dari tamyiz. Contoh malu zaidin aktsaru malin, enggak boleh aktsaru malan. Ya, aktsaru malin. Mengapa? Karena di sini tamyiznya mal tidak cocok untuk dijadikan sebagai fa'il dari isim tafdil aksar secara makna. Dan ini sesuai dengan batasan yang telah disebutkan. Apa itu batasannya? Af'alu tafdilnya mana di sini? Aksar. Af'alu tafdil adalah bagian dari tamyiz mal. Di sini aksar kan bagi dari mal, iya kan? Aksar dari bagian dari mal. Maka yang seperti ini keadaannya tidak boleh dinasabkan, tapi dijarkan dengan dijadikan dia sebagai mudhaf ilaih. Malu zaidin aksaru malin, tidak boleh malan. Kenapa? Karena mal tidak bisa secara makna dijadikan sebagai fa'il dari aksar. Ya, juga karena di sini apa? Af'alu tafdilnya aksar adalah bagian dari mal. Fa innahu yajibu jarruh. Dalam kondisi seperti ini, maka wajib dia tamyiznya dijarkan. Bil idhofah, dengan idhofah. Wa alamatu dzalik. Ya. Dan tandanya adalah an yahsuna wad'u ba'din mawdi' ismi tafdil. Bisa ya. Ba'd diletakkan pada posisi isim tafdil. Ya, bisa diletakkan ba'ab menempati posisi isim tafdil. Yang isim tafdil ini yudhaf ila jam'in qa'imin muqama nakirah. Yang isim tafdil ini diidhafahkan kepada jama' yang menduduki atau menggantikan posisi isim nakirah tadi, yang tamyiznya tadi. Fataqulu fi mithalina, maka engkau katakan dalam contoh yang kami sebutkan di atas, malu zaidin aktsaru malin, malu zaidin ba'dul amwali. Tuh. Malu zaidin ba'dul amwali. Ini tandanya tamyiz yang dia harus majrur, ketika isim tafdilnya adalah sebab bagian dari tamyiz. Malu zaidin ba'dul amwal. Tadinya apa aslinya? Malu zaidin aksaru malin. Di sini aksar bisa digantikan posisinya dengan ba'ab. Kemudian malun, malin isim nakironya bisa digantikan dengan apa? Jamak. Malu zaidin ba'dul amwal. Harta zaid adalah sebagian dari harta-harta yang ada. Malu zaidin ba'dul amwal. Wala yastaqimu fi hadzal mithali an yakuna malun fa'ilan ma'nan, dan tidak cocok dalam contoh ini malu zaidin aktsaru mal malin untuk mal dijadikan sebagai fa'il dari aksar, enggak bisa. Ya, sebagaimana dalam contoh yang sebelumnya bisa. Ya. Anak aktsaru minka mal bisa secara makna mal dijadikan sebagai fa'il dari aksar. Adapun pada contoh ini malu zaidin aksar malin tidak bisa mal secara makna dijadikan sebagai fa'il dari aksar. Ya. Wala yastaqimu fi hadzal mithali an yakuna malun fa'ilan ma'nan. Tidak benar dalam contoh ini untuk mal dijadikan sebagai fa'il secara makna. Ya. Kenapa li fasadil makna? Karena akan merusak maknanya. Maknanya seandainya mal dijadikan sebagai fa'il adalah fala yuqal, tidak boleh dikatakan malu zaidin katsirun malu. Ya. Malu zaidin katsirun malu, enggak boleh. Harta zaid adalah katsirun malu, banyak hartanya. Kenapa tidak boleh? Li'annahu yu'addi ila annal mal lahu mal. Karena ini mengantarkan kepada makna bahwasanya mal dialah yang memiliki harta. Gitu. Malu zaidin katsirun malu, seandainya dijadikan mal sebagai fa'il dari aksar, maka maknanya adalah malu zaidin katsirun malu, harta zaid adalah banyak hartanya. Yang banyak hartanya bukan zaid jadinya, tapi malnya. Ya, makanya yang seperti ini tidak boleh dijadikan tamyiz, tapi ataupun tidak boleh dijadikan tamyiz yang mansub, wajib dijarkan. Ya. Walhasil, kesimpulannya anna tamyiza af'al in kana ghayra ma qablahu wajaba nasbuhu tamyizan ka anta 'ala manzilan wa kal mithalain alladhaini dzakarhum al-musannif. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya tamyiz af'al apabila tamyiz ini ghayra ma qablah, ya bukan dari apa yang sebelumnya secara makna, berbeda dari yang sebelumnya secara makna, wajaba nasbuhu, wajib dinasobkan. Contoh anta a'la manzilan, engkau adalah orang yang paling tinggi manzilan, kedudukannya. Di sini wajib manzilan dinasobkan sebagai tamyiz. Kenapa? Hah? Karena tamyiz dan manzilan adalah berbeda. Ya, bukan hakikat dari anta. Ya. Anta a'la manzilan, beda manzilan dengan anta. Anna tamyiza af'al, tamyiza af'al apabila ghayra ma qablah, apabila dia bukan yang sebelumnya, maka wajib dinasabkan sebagai tamyiz. Anta a'la manzilan. Wa kal mithalaini alladhi dzakarahum al-musannif, juga seperti dua contoh yang disebutkan oleh musannif. Anak aktsaru minka malan. Ya, mal ya bukan anak. Atau apa tadi? Zaidun akramu minka aban. Aban ya bukan Zaid. Kalau seperti ini harus apa? Mansub. Wa jaza Abu Bakrin Al-Anbari khafdhah. Tapi Abu Bakar Al-Anbari membolehkan khafdnya. Boleh, kata beliau, untuk dikhafdkan. Anta ala manzilin. Ataupun manzilatin. Aw nafsa ma qablah fil makna, atau contoh yang di atas anak aksaru, oh beda itu, ya. Jangan contoh yang ini, mau dibolehkan oleh Al-Anbari. Aw nafsa ma qablahu fil makna, atau apabila tamyiz itu adalah semakna dengan yang sebelumnya, apabila tamyiz itu nafsa ma qablah, sama secara makna dengan yang sebelumnya. Maka wajib khafdhuhu, wajib dikhafdkan tamyiznya ijma'an, dengan kesepakatan. Seperti anta afdalu faqihin. Faqih anta, anta ya faqih gitu kan. Maka ya, kalau seperti ini wajib dijarkan ijma'an. Anta afdali faqihin, enggak boleh dikatakan anta afdalu faqihan. Enggak boleh. Kenapa? Karena faqih tamyiz semakna dengan anta. Faqih anta, anta ya faqih. Ya. Wa ajallu 'alimin. Seorang yang alim yang paling mulia. Enggak boleh wa ajallu aliman. Itu kata beliau. ya, untuk kita bisa mengetahui mana tamyiz yang mansub dan mana tamyiz yang majrur, yaitu apabila tamyiznya adalah bukan, ya, berbeda dengan yang sebelumnya pada hakikatnya, maka wajib dinasobkan. Adapun kalau tamyiznya sama hakikatnya dengan yang sebelumnya, maka wajib dijarkan. Ya, kalau tadi yang beda hakikatnya adalah anta ala manzilan, manzil dengan anta beda hakikatnya, maka wajib mansub. Kalau yang sama hakikatnya tadi, anta afdalu faqihin, faqih anta, anta faqih, sama. Ya. Qala ibn Anqawa minhu, Allahumma balligh Muhammadan aqsa rutbatin wa a'la manzilatin li sihhati qawlika Allahumma balighu ba'd ar-rutabi wa ba'd wa ba'd al-manazil intaha. Kata ibn Anqa, termasuk juga yang wajib dijarkan, ya, adalah contoh doa Allahumma balligh Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya Allah sampaikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqsa rutbatin, kepada kedudukan yang tertinggi, kedudukan puncak, wa ala manzilatin, dan posisi yang tertinggi. Kenapa di sini wajib dikasrah rutbatin manzilatin li sihhati qaulika? Karena bisa kalau engkau katakan balighu ba'dha ar-rutab, karena di sini isim tafdilnya bisa digantikan posisinya dengan ba'd, dan isim nakirahnya bisa digantikan dengan jamak, ya. Allahumma balighu ba'dha ar-rutabi wa ba'dha al-manazili. Tidak boleh dalam contoh ini dikatakan aqsa rutbatan. Ya, katanya, kata Ibn Anqa, karena di sini aqsa bisa digantikan posisinya dengan apa? Ba'ab, dan rutbahnya bisa digantikan posisinya dengan jamak rutab. Ya. Ba'ab rutab. Ba'ab al-manazil. Ya, gimana? Bisa dibedakan? Tamyiz yang wajib mansub dan majrur. Dilihat maknanya. Ya, dilihat maknanya. Kalau tadi yang bisa, tidak bisa dicocok diduk dengan ba'd, apa contohnya sebelumnya tuh? Zaidun akramu min Ka'ban. Ya, enggak bisa kan di sini kan? Digantikan akram dengan posisi ba'd. Zaidun ba'd misalkan. Sebagian dari apa? Abaik, sebagian dari bapak kamu, ya, gak bisa. Zaidun ba'dul aba, gak bisa kan? Zaidun ba'dul aba. Karena maknanya bukan itu yang dimaukan. Titik itu sudah selesai. Kali ini Ibn Anqa ucapannya. Kalau tadi kesimpulan dari beliau, hasilnya bahwasanya tamyiz af'al apabila tamyiz dengan yang sebelumnya itu berbeda hakikatnya, maka wajib mansub. Apabila sama, ya, kesimpulan beliau, tapi ditambahkan lagi oleh beliau di sini. Sepertinya nyambungi dengan yang sebelumnya lagi tuh. Yang ba' burutab tuh. Ya. Tadi contohnya tadi wa alamatu dzalik kita itu. Ya. Kembali kepada topik di atas tadi. Di khilaf ma idza lam yakun fa'ilan fil ma'na wa huwa ma idza kana afala tafdhil ba'dah. Yang lebih mudah tadi. Ya. Yang di atas tadi, ya. Yang lebih, ini sepertinya kan berbeda gitu ya dengan yang disimpulkan oleh beliau. Ya. Sepertinya ini titik tadi, kesimpulan tadi titik, kemudian kembali lagi ke atas. Seperti ini, anta ala manzilan, boleh enggak digantikan di sini ala dengan ba'd? Enggak bisa, ya. Enggak bisa kan, anta ba'dul manazil, engkau adalah sebagian manzilan, kan enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Kenapa pada contoh ini anta ala manzilan tidak boleh digantikan anta ba'dul manazil? Ya, karena tamyiz berbeda hakikatnya dengan yang sebelumnya. Nah, itu. Adapun pada contoh apa tadi, anta abdul faqihin, bisa. Anta ba'dul fuqaha, bisa. Iya kan? Kenapa? Karena tamyiz sama kayaknya dengan yang sebelumnya. Itu yang lebih mudahnya. Iya. Ayo, kalau di track pendengar tadi gimana itu? Rutsbah hakikatnya dengan Muhammad sama enggak? Beda ya? Ya. Beda, kalau beda harusnya bagaimana? Mansub ya, tapi di sini dikecualikan sepertinya beda. Ya. Yang tadi itu kesimpulan beliau titik. Qala ibn anqawa minhu Allahumma balli Muhammadan minhu, masuknya kemana ini? Di antara tamyiz yang tidak cocok dijadikan sebagai apa? Fa'il, masuknya ke sebelumnya ini. Allahumma balli Muhammadan aqsa rutbah. Ya. Wa ala manzilah. Ya, karena katanya di sini aqsa bisa digantikan dengan ba'd. Ya, itu kembalinya. Bisa diganti dengan ba'd enggak? Betul enggak kalau diganti ba'd? Allahumma balli Muhammadan ba'd rutab. Betul enggak? Betul ya. Ya sudah, itu ba'd itu. Yang paling mudahnya ya. Patokannya pakai ba'd. Kalau dia tamyiz isim tafdilnya bisa diduduki posisinya oleh ba'd, maka dia apa? Wajib diapakan? Nasab ya. Khafadkan. Ya, kalau tidak bisa diduduki oleh ba'd, wajib apa? Nasab. Oh, sudah itu. Pas. Iya kan? Gimana, Mam? Paham ya? Jadi patokannya untuk bisa mengetahui tamyiz yang datang setelah isim tafdil itu mansub atau majrur adalah tadi. Kalau dia isim tafdilnya bisa diduduki oleh ba'd, maka dia wajib majrur. Ya, contohnya tadi. Anta afdalu faqihin. Bisa di sini afdal diganti dengan ba'd. Anta ba'du al-fuqaha. Engkau adalah sebagian al-fuqaha. Ya, contoh yang lain juga, balli Muhammadan sallallahu alaihi wasallam aqsa rutbah, bisa digantikan di sini aqsa dengan ba'd, ba'd rutab. Tapi kalau isim tafdilnya tidak bisa digantikan posisinya oleh ba'd, maka dia harus apa? Mansub. Contoh tadi, anta ala manzilan. Engkau adalah orang yang paling tinggi manzilan, kedudukannya. Kalau diganti ala dengan ba'd, rusak maknanya. Anta ba'du manzilan. Engkau adalah sebagian kedudukan. Enggak bisa kan? Antu anta ba'du, misalkan ba'du al-manazil, enggak bisa. Engkau adalah sebagian dari manzila-manzila, enggak bisa. Nah, itu kunci di situ. Ya. Itu difahami ya. Kalau tamyiznya hakikatnya sama dengan yang sebelumnya, berarti bisa digantikan dengan ba'du isim tafdilnya. Kalau tamyiznya hakikatnya berbeda dengan yang sebelumnya, maka tidak bisa digantikan posisi dengan ba'du. Nyambung sih masih. Saya ulangi lagi terjemahnya ya. Dari walhasil. Walhasilu anna tamyiza af'al, hasilnya, simpulannya adalah tamyiznya af'al in kana ghayra ma qablah, apabila tamyiznya af'al berbeda hakikatnya dengan yang sebelumnya, wajib nasbuh, wajib dinasabkan tamyizan sebagai tamyiz. Seperti anta ala manzilan. Di sini manzilan hakikatnya berbeda dengan anta. Iya. Dan juga ya, tanda yang lainnya tadi, ala tidak bisa digantikan dengan ba'd. Wal kal mithalaini alladziina dzakaruhum al-musannif, dan seperti dua contoh yang disebutkan al-musannif, wa jaza Abu Bakr al-Anbari khafdah, Abu Bakar al-Anbari membolehkan khafdnya. Dikatakan anta ala manzilin. Aw nafsa ma qablah, ataupun tamyiznya sama hakikatnya dengan yang sebelumnya dalam makna. Maka yang seperti ini wajib khafdhu, wajib tamyiznya dikhafdkan ijma'an, dengan ijma'. Seperti anta afdhal faqihin wa ajallu 'alimin, enggak boleh 'aliman. Ini ijma. Kalau dia mansub ada yang berpendapat apa? Boleh jarnya. Enggak ijma yang pertama ya. Yang kedua ijma. Qala ibn anqawa minhu Allahumma balli Muhammadan aqsa rutbatin aw a'la manzilatin li sihhati qawlika Allahumma ballihu ba'd rutab wa ba'd al-manazili inta wa li syekhi al-Qusai'i al-Makki mu'allafun hasanan fi dhalik. Dan bagi Syekh beliau Ibn Anqa, yaitu Al-Qusai Al-Makki, memiliki tulisan yang bagus dalam masalah ini. Kemudian, nah selesai ya. Tamyiz nisbah yang muhawal. Ada berapa? Berarti kesimpulannya ada tiga ya. Yang pertama, muhawal anil fa'il. Yang kedua, muhawal anil maf'ul. Yang ketiga, muhawal anil mubtada. Au ghaira au ghairu muhawal. Atau yang kedua, tamyiz nisbah yang ghairu muhawal. Tidak ditahwil dari apapun. An syai'in aslan. Dari sesuatu pun sama sekali. Wa huwa an-naw'u tsani, dan ini adalah macam yang kedua dari tamyiz nisbah. Contoh imtala al-ina'u ma'an, air itu penuh ma'an, bejana itu penuh airnya. Bejana itu penuh airnya. Yang penuh bejana itu airnya. Airnya. Li'anna mitla hadha tarkibi wudi'a ibtida'an. Karena semisal tarkib ini wudi'a ibtida'an hakadha ghairu muhawwalin. Diletakkan ibtida'an di awal kalinya demikian tanpa ditahwil dari yang lain. Awal peletakannya demikian. Imtala al-ina'u ma'an. Berbeda dengan tadi yang sebelumnya. An aktsaru minka malan artinya mali aktsar minka. Wa ba'duhum yaj'alu nahwa hadza al-mithali min shibil muhawwal. Sebagian ahli nahwu ada yang menjadikan semisal contoh ini intalal inama'an. Ada yang menjadikannya min shibhil muhawwal. Shibhul muhawwal. Sesuatu yang menyerupai muhawwal. Kenapa? Katanya alasannya li'annahu yasih isnadu mutawa' amilihi ilaih. Karena benar untuk disandarkan mutawa amilnya di sini imtala'a ina ma apa amilnya imtala'a ah mutawa imtala'a adalah mala'a mutawa amili yaitu maksudnya fi'il lazim yang dia dijadikan muta'addi yasih isnya berarti mala'anya. Li'annahu yasih isnadu mutawa amilih karena benar untuk disandarkan mutawa amilnya itu mala'a ilaihi kepadanya. Bi fathhi wawi mutawa dengan fathah wawu pada mutawa. Wa wajhu syibhi hadzal mithali bil muhawwal sisi keserupaan contoh ini imtala'a inauman bil muhawwal dengan muhawwal adalah anna imtala'a mutawa mala'a. Bahwasanya imtala'a adalah mutawanya mala'a. Ini asar dari mala'a. Ya mala'tu misalkan al-kuba ma'an famtala'a. Faka'annaka qulta seolah-olah engkau mengatakan mala'al ma'u al-ina'a. Ya mala'al ma'u al-ina'a. Fa'il berarti ya aslinya. Mala'al ma'u al-ina'a. Air itu memenuhi al-ina'a. Kalau tadi imtala'a artinya bukan memenuhi. Penuh gitu. Kalau ini mutawa'nya yaitu apa? Mala'a memenuhi sehingga bisa. Ya ditahwil dari fa'il. Mal al-ma'u al-ina'u. Air itu memenuhi bejana ataupun gelas. Masalan sebagai contoh. Thumma huwila. Ya, aslinya mal al-ma'u al-ina'a. Thumma huwila al-isnad. Kemudian penyandarannya dipindahkan. Ya, kepada tadi. Yang mubawanya. Imtala'a. Fasor al-ma'u tamizan. Kemudian jadilah al-ma' ataupun. Kemudian dirubahlah penyandaran. Yang tadinya kepada apa? Mal al-ma'u al-ina'a. Ma ya dipindahkan kepada al-ina. Ya. Thumma huwila al-isnad kemudian dipindahkanlah penyandaran yang tadinya kepada al-ma kemudian kepada ina. Fasara al-ma tamizan kemudian jadilah ma'nya tamiz pada angkana fa'ilan setelah sebelumnya sebagai fa'il. Ya. Ada yang mengatakan bahwa contoh tadi juga sama muhawwal tapi dikatakan dengan nama yang lain syibhul muhawwal. Sesuatu yang menyerupai muhawwal karena melihat iya ataupun mutawa amilnya disandarkan kepadanya imtala'a mala'a ya mutawanya imtala'a mala'a ya. Kalau imtala'a dia lazim kalau mala'a muta'addi. Dari sisi ini sebagian mengatakan bahwasanya contoh ini imtala'a al-ina juga sama muhawwal tapi disebut dengan syibhul muhawwal. Wa aktsaru wuqu'i ghairi al-muhawwal ba'da ma yuthiru ta'ajjub. Kebanyakan terjadinya ghairu muhawwal adalah setelah yang memberikan faedah ta'ajjub. Setelah kalimat yang memberikan faedah ta'ajjub. Contoh akrim bi abi bakrin aban. Akrim bi abi bakrin aban. Alangkah mulianya Abu Bakar aban sebagai seorang bapak. Ingat ya. Sighah ta'ajjub ada berapa macam? Dua. Yang pertama ma af'ala, yang kedua af'il bi. Ya. Kalau dalam Al-Qur'an apa yang ma af'ala? Wa ma dalam Al-Qur'an apa? Aktsara. Apa ayatnya? Hah? Ada enggak? Apa ya? Yang ma'af'al. Ya, san. Fama asbarahum 'alan nar. Fama asbarahum 'alan nar. Alangkah sabarnya mereka di dalam neraka. Ya, kalau yang FLB contohnya apa? Asmi' bihim absir. Alangkah mendengarnya mereka dan alangkah melihatnya. Akrim bi Abi Bakrin aban. Alangkah mulianya Abu Bakar sebagai seorang bapak. Wa ma asya'ahu rajulan, dan alangkah beraninya dia sebagai seorang laki-laki. Di sini masuknya adalah tamyiz yang ghairu muhawwal. Karena datang setelah ma yufidu at-ta'ajjub, kalam yang memberikan faedah ta'ajjub. Wa ma adalahu khalifatan, alangkah adilnya dia sebagai seorang pemimpin, khalifah. Walillahi darruhu farisan. Contoh yang lain, walillahi darruhu farisan. I'rabnya lillahi jarun wa majrurun fi mahalli rafin khabar muqaddam, khabar muqaddam. Jar majrur, khabar muqaddam ya. Darruhu mubtada muakhar. Darruhu mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Wa huwa mudhafun, dan dia dar mudhaf. Wal hadhamir muttasil fi mahalli jarin bil idhafah. Farisan tamyizun, farisan tamyiz. Li bayani jinsil muta'ajjab min. Sini farisan tamyiz yang didatangkan untuk menjelaskan jenis sesuatu yang dikagumi, apanya? Iya. Yeah. Al-mubham fi nisbah, yang masih mubham pada nisbah tadi. Walillahi darru. Alangkah bagusnya. Alangkah hebatnya. Titik apa yang hebat, yang bagus? Ya didatangkanlah apa? Farisan, tamyiznya untuk menjelaskan sesuatu yang dikagumi. Jadi farisan adalah tamyiz untuk menjelaskan jenis sesuatu yang dikagumi, yang masih mubham pada nisbah tadi, lillahi darruh. Waqila hal, ada juga yang mengatakan farisan sebagai hal. Wal ma'na, dan makna lillahi darruh farisan, ata'ajab minhu fi hali kaunihi farisa. Saya kagum kepadanya dalam keadaan dia sebagai seorang penunggang kuda. Qala damamini wa tamyiz awla. Wad, kata damamini, kalau farisan dijadikan sebagai tamyiz itu lebih utama daripada dijadikan sebagai apa? Hal. Wa tamyiz aula. Wa dar bi fathid dal. Kemudian dar dengan fathah dal al-muhmalah tanpa titik, wa tasydidir ra, dan tasydid ra-nya huwa fil asl masdaru darra. Asalnya dia adalah masdar dari darul laban. Ya, fil asl masdar darul laban. Ya. Ya dirru. Ya. Darrul laban yadirru wa yadurru. Bikasri dal, dengan kasrah dalnya ataupun bommah dalnya, yadirru atau yadurru. Darrul laban yadirru atau yadurru. Darron, maksudnya darron wa dururon atau dururon, maknanya aksar. Aksar darrul laban, air susu itu keluar dalam jumlah yang banyak. Walisamal laban nafsu darron, dan terkadang laban itu sendiri disebut dengan darron. Susu itu sendiri, air susu itu sendiri disebut dengan apa? Darron. Wahuwa huna kinayah, dan di sini darron adalah kinayah. Anfilil mamduh, kinayah tentang perbuatan yang terpuji. Kinayah untuk perbuatan yang terpuji, as-sadiri anhu, yang berasal darinya. Ya. Jadi walillahi darru farisan adalah kinayah. Dar itu kinayah atas sesuatu perbuatan yang terpuji yang bersumber darinya. Wa inna ma dhafa fi'luhu, wa inna ma dhafa fi'lahu ila Allah qasdan li izhari ta'jubi minhu li'annahu ta'ala munshi'u al-ajaibi. Dan tidak lain diidhafahkannya fi'il, ya, ila Allah, kepada Allah. Ya, lillahi darruh, kepada Allah di sini disandarkan. Ya. Dar meskipun dia masdar tapi mengandung makna fi'il. Diidhafahkan fi'ilnya kepada Allah qasdan lidhari ta'ajumin, dengan tujuan menampakkan ta'ajub, rasa kagum kepada Allah. Karena Allah Ta'ala munsyul ajaib, karena Allah Ta'ala dialah yang memunculkan, yang mengadakan perkara-perkara yang ajaib. Fa ma'na qawlihim, maka makna ucapan mereka lillahi darruhu farisan ma'ajaba fi'lah. Maknanya ma'ajaba fi'lah, alangkah mengagumkan sekali fi'lah, perbuatannya. Ya. Wa yahtamil an yakuna ta'ajub min labanihi, dan juga memungkinkan untuk ta'ajub ini terjadi min labanihi, alladzi irtada'uhu min saji ummih. Ya. Memungkinkan bahwasanya ta'ajub, kekaguman ini karena sebab air susu yang dia ambil dari ataupun yang dia minum dari tetek ibunya. Aima ajaba hadzal laban alladzi tarabba bihi mithla hadzal walad, mithla hadzal walad al-kamila fi hadzihi as-sifah. Maknanya alangkah mengagumkan air susu yang si ibu ini mendidik anak yang sempurna fi hadzihi sifah, ya, dengan sifat-sifat ini. Iya. Ma ajaba hadzal laban alladzi tarabba bihi, alangkah mengagumkan air susu ini yang seorang ibu itu tarabba bihi, apa, mengurus anaknya dengannya, membesarkan anaknya dengannya, ataupun membesarkan dengannya mithla hadzal walad, semisal anak yang sempurna ini fi hadzihi sifah, dengan sifat seperti ini. Ya. Walhasil anna hadzal kalam ma'nahu ta'ajub, ya, kesimpulannya atau ringkasnya bahwasanya kalam ini lillahi darru maknanya ta'ajub ini ya. Karena al-Arab idza 'azzamu syai'a ghayatul 'azam adafuhu ila Allah, kana al-Arab apabila mereka mengagungkan sesuatu ghayatul 'azam, dengan sebesar-besar pengagungan, adafuhu ila Allah, mereka menyandarkannya kepada Allah Ta'ala. Idzanan sebagai bentuk idzan, pemberitaan di anna hadza syai', bahwasanya sesuatu ini layak diru 'ala ijadi ila Allah, tidak bisa diadakan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya tadi mana yang jelas ya? Ya ma'ajabah. Alangkah mengagumkan ya dia, farisan, sebagai seorang menunggang kuda, mahir dia dalam mengendarai kuda. Sering ya kita dengar seperti ini ya, walillahi darul qa'il ya kan. Wa aksaru ma yumathil bihi an-nahiyyin idhafatu dar ila dhamir ghaib. Aksaru ma yumathil bihi an-nahiyyin, contoh yang seringkali didatangkan oleh ahli nahu adalah idhafatu dar ila dhamir ghaib, diidhafahkannya dar kepada dhamir ghaib. Wa yajuzu an yudhafa ila dhamir al-mukhatab, boleh pula diidhafahkan kepada dhamir mukhatab. Daruka lillahi daruka, apa misalnya situ? Lillahi daruka, apa yang dikagumi darimu? Khuluqan misalkan. Wa ila dhamir al-mutakallim, boleh pula kepada dhamir mutakallim, walillahi darri. Qala al-Azhari wa kaunu farisan min mumayyiz nisbah, kata al-Azhari farisan adalah di antara tamyiz nisbah. Ai kama masya alaihi al-musannif, sebagaimana pendapat yang berjalan di atasnya al-musannif. Ya, tamyiz nisbah. Ah, belum selesai. Ya. Wa kaunu farisan min mumayyiz nisbah ay kama masya alaihi al-musannif innama yatamashya idza kana ad-dhamir al-mudhaf ilayhi ad-dar ma'lum al-marja', kata al-Azhari keberadaan faris sebagai tamyiz nisbah sebagaimana pendapatnya musannif ini tidak lain yatamashya, ya, berjalan, terjadi idza kana ad-dhamir al-mudhaf ilayhi ad-dar ad-dar ma'lum al-marja', syaratnya apabila dhamir mudhaf, dhamir mudhaf ilaih darruhu ma'lumul marja', diketahui tempat kembalinya, itu baru dikatakan tamyiz nisbah. Apabila dhamir hanya apa, diketahui kemana kembalinya, dalam contoh ini diketahui enggak walillahi darruhu farisan, tidak ada ya, tidak disebutkan sebelumnya. Amma idza kana majhulan fa huwa min mumayyizil mufrad, adapun kalau dhamir majhul tidak disebutkan sebelumnya, maka ini masuknya kepada tamyiz mufrad. Kama masalah bihil mufassal wal muradi, sebagaimana dicontohkan oleh Shuaib al-Mufassal Az-Zamakhsyari dan juga al-Muradi. Lianna dhamira yahtaju ila ma yumayyizuh, alasannya bahwasanya karena dhamir itu butuh kepada sesuatu yang yumayyizuh, menafsirkannya. Wa hina idzin fa kana al-aula lil musannif, ketika itu maka yang lebih utama bagi musannif an yumathil bi qawlihi, adalah mencontohkan dengan ucapannya Zaidun lillahi darruhu farisan. Kenapa? Alasannya apa? Karena beliau menggolongkan di sini walillahi darruhu farisan kepada tamyiz nisbah, sehingga harusnya disebutkan sebelumnya marja' dhamir Zaidun lillahi darruhu farisan. Tapi kalau tidak disebutkan, maka di sini tamyiznya yang rajih apa? Tamyiz mufrad. Liyakuna marja' dhamir ma'luman mu'ayyanan, agar kembalinya dhamir itu adalah ma'lum, diketahui dan tertentu. Di sini ada yang mau disampaikan? Tamyiz mufradnya sebelumnya. Tamyiz kan ada dua kan? Tamyiz mufrad masuknya. Yang kemarin kan tamyiz dzat masuknya. Iya. Tamyiz dzat masuknya. Mufrad itu. Ya Allah lah masuknya ke yang mana ini? Maksudnya mufrad lah yang jelas. Mungkin ada yang lain. Kalau yang disebutkan tamyiz mufrad ada macam ya. Adad, miktar, syibul miktar, makana fara'an li tamyiz. Masuk ke mana? Ada enggak? Maksudnya tamyiz mufrad maksudnya, bukan jumlah. Iya. Daruhanya bukan. Bukan. Ini kan berarti kan masih apa? Mubham. Walillahi daru. Alangkah mengagumkannya dia farisan, itu seorang pengendara kuda. Yang lain? Terus apa yang ditanyakan? Ya, lafadznya aja. Itu hanya lafadznya saja, tapi sudah berubah maknanya. Ya, kenapa di sini disandarkan kepada lillahi Allah? Karena kebiasaan orang Arab, ya ketika mengagumi sesuatu dengan sebesar-besarnya maka disandarkan kepada Allah. Lafadznya, tapi maknanya ta'ajub. Tidak diterjemahkan walillahi darru, milik Allah darru. Ya. Apa dar tadi disebutkan? Maknanya? Al-laban, aslinya laban, air susu yang deras. Sudah berubah kepada mana yang lain, ta'ajub. Iya. Ya ada kaitannya sih emang dengan air susu yang deras tadi, yang dengan itu muncul seorang yang mengagumkan, ya kan? Ataupun memiliki sifat-sifat yang mengagumkan. Ya tidak lepas dari jasa ibunya kan, menyusui. Ya, ya silakan dilanjutkan, selesaikan terlanjut. Bismillah. Wala yakunu tamyizu illa nakiratan li'annahu lamma kana al-ghurdu minhu at-tafsir wa izalatul ibham wa dhalika hasilun bin nakrah iltazamu tankirahu ihtirazan min al-abthi wa ziyadah li ghairi ghurdin kama fil hal wa ajaza al-kufiyun ta'rifahu mustadillina biqawli syair ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibta nafsa ya qaisu an amrin wa ta'awwalahu al-basriyun ala ziyadati al wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam bil ma'na al-mutaqaddim fil hal ay bi an yaqa'a ba'da jumlatin tammah sawa'un tawaqqafa husulul fa'idah alaihi amla waqad waqa'a qabla tamamil kalam nahwa 20 dirhaman nahwa 20 dirhaman indi wan nasibu li tamyiz dzatil mubhamah huwa tilka dzat ka 20 fi 20 dirhaman wa sahha amaluha in kan فصح عملها وإن كانت جامدة لشبهها باسم الفاعل لأنها طالبة له في المعنى فنحو 20 درهما شبيه بضاربين زيدا ورطل زيتا شبيه بضارب amran fil ismiyah wat talab fil ismiyati wat talabil ma'nawi wa wujudu ma bihi tamami wa huwa tanwinu fis sani wan nunu fil awal wa qila ghairu dhalik wan nasibu li tamyizin nisbah huwa al fi'lul musnad kataba zaidun nafsan aw shibhuhu nahwu tasabbaba zaidun araqan wa zaidun ajmala minka wajhan wa ma masha alayhi al-musannifu huwa al-asahhu. Wa qala ibnu Asfur an-nasibu al-mubayyinu al-mubayyinu an-nisbah huwa al-jumlatu allati intasaba an tamamiha la al-fi'lu wala ma asbahahu wala yataqaddamu at-tamyizu li dhatin aw an-nisbah ala 'amilihi mutlaqan ay sawa'un kana al-'amilu isman aw fi'lan jamidan aw mutasarrifan fala yuqalu indi zaitan ritlun wala rajulan ma ahsanahu wala nafsan taba muhammadun wallahu a'lam. Wa hadha madhhabul jumhur wa dhalika li anna al maqsud min at tamyizi huwa al ibham awwalan thumma at tafsir wa izalatul ibham wa taqaddumuhu ala dhalika al amil yunafi al maqsud wa li anna at tamyizu kan na'ti fil idah wa na'tu la yataqaddamu ala amilihi fakadhalika ma asbahahu. Qala al-Farisi wastahsanahu ibnu Kharuf wa raddahu ibnu Usfur bima sayati min jawazi taba nafsan zaidun. Qala li anna an-na'ta la yataqaddamu 'ala al-man'uti wa ajaza al-kisa'i wal-mubarridu wal-mazini wa ikhtarahu ibnu Malikin fi syarh al-umdah taqdimahu ala amilihi al-mutasarrif nahwu nafsan taba zaidun wa araqan tasabbaba bakrun wa istadallu biqawli syair atahjaru layla bil firaqi habibaha wa ma kana nafsan bil firaqi tatibu wa qawlul akhar a nafsan tatibu bilaylil muna wada'il mununi yunadi jahara wa hamala al-jumhuru ma ja'a min dhalika ala darurah kama qalahu fil mughni wa ghayruhu. Qala al-Azhari wa ittafaqa al-jami'u ala jawazi taqdimil ala jawazi taqdim at-tamyiz ala al-mumayyiz idha kana al-'amilu mutaqaddiman nahwu taba nafsan zaidun. Kalau dikata lillahi darul qail, apa terjemahannya berarti? Hah? Lillahi darul qail. Apa terjemahannya? Alangkah mengagumkannya al-qail, seorang yang berkata ini. Disebutkan biasa setelahnya syair atau apa ya kan? Di dalam Fathul Majid juga ada ya tentang lillahi darul ghaniyatil mudduhu ya. Sabbahna wastarja'na min ta'alluhi itu ya. Cek lagi coba. Kemudian li annahu lamma kana al-gharabu minhu tafsir wa izalatu al-ibham wa dhalika hasil min nakira iltazamu tankirahu ihtirazan min al-abath wa ziyada li ghairi gharadin kama fil hali wa ajaza al-kufiyun ta'rifa wa mustadillina bi qawli sya'ir ra'aytuka lam an 'arafta wujuhana sadadta wa tibta nafsa ya qais an 'amrin wa la yakunu tamyiz illa nakira, dan tamyiz tidaklah terjadi kecuali nakirah, dikarenakan al-gharadu minhu at-tafsir, tujuan dari tamyiz adalah tafsir, menghilangkan ibham, ketidakjelasan. Hal itu bisa dihasilkan dengan isimnya nakirah, maka iltazamu tankirah, mereka an-nuhat menetapi nakirah bagi tamyiz. Ihtirazan min al-abath, untuk berjaga-jaga dari al-abath, perbuatan sia-sia, waziyah dan penambahan, li ghairi gharadin, tanpa ada tujuan. Ya. Kalau ditambahkan dengan dinakirahkan, dimakrifahkan, maka ini abas. Tambahannya tidak berguna, sehingga dibiarkan dia dalam kondisi nakirah. Sebagaimana dalam pembahasan hal, wajazul kufiyun ta'rifah, dan orang-orang kufah membolehkan makrifahnya tamyiz dengan berdalilkan ucapan penyair, ra'aituka lamma an 'arafta wujuhana, aku melihatmu tatkala engkau mengenali wajah-wajah kami, sadatta wa tibta nafsa yaqis an amrin. Ini aslinya sadatta an amrin, adapun wa tibta nafsa yaqis itu jumlah hisipan. Sadatta an amrin, engkau berpaling meninggalkan amr, wa tibta nafsa yaqis, sedangkan engkau dalam keadaan jiwamu lapang wahai Qais. Engkau meninggalkan ya Amr dalam keadaan jiwamu lapang. Wa ta'awwalahu al-basriyun 'ala ziyadati al. Sedangkan orang-orang Basrah yang mereka melarang datang ya tamyiz dalam kondisi ma'rifah menta'wil syair ini, yaitu dengan mengatakan bahwasanya alif lamnya zaidah, tambahan saja lidarurah ya. Wa la yakunu illa ba'da tamamil kalami bil ma'na al-mutaqaddim bil hal, dan tidaklah datang tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalam dengan makna yang telah lalu pada pembahasan hal. Ai bianya qa'a ba'da jumlatin tamah, yaitu bahwasanya tamyiz itu datang setelah jumlah sempurna. Sawa'un tawaqqafa husulul fa'idati 'alaihi am la, sama saja apakah dihasilkannya faedah masih bergantung kepada tamyiz ini ataupun tidak. Yang penting ada musnad dan musnad ilaih. Setelah musnad dan musnad ilaih baru datang tamyiz. Wa qad yaqa'u qabla tamamil kalam, dan terkadang tamyiz datang sebelum sempurnanya kalam. Contohnya 20 dirhaman indi, 20 dirhaman indi. Di sini datang tamyiznya apa? Dirhaman, sebelum sempurnanya kalam. 20 dirhaman indi. Ya, 20 dirham indi ada di sisiku. Wa nasibu li tamyizi dzat al-mubhamah huwa tilka dzat. Adapun yang menasubkan tamyiz dzat yang mubham adalah dzat itu sendiri. Seperti 20. Ya, pada contoh 20 dirhaman, yang menasubkan dirhaman adalah 20. Wa sahha 'amaluha wa in kanat jamidatan, dan benar untuk dia zat ini seperti 20 untuk beramal meskipun dia jamid. La syabihiha bismil fa'il, karena dia 20 menyerupai isim fa'il. Li anha talibatun lahu, karena dia 20 menuntut. Ya, kepada yang mansub yaitu tamyiz. Ya. Fil ma'na, secara makna. Fa nahu 20 dirhaman, maka contoh 20 dirhaman syabih ini menyerupai boribina zaidan. Boribin menuntut isim yang mansub sebagai apa? Maf'ulnya. Ashirin juga sama, menuntut yang mansub sebagai tamyiz. Waridlun zaitan, sedangkan ridlun zaitan, satu rito zaid, itu menyerupai boribun amron. Ya, menyerupai boribun amron. Filismiyah, dalam hal keisiman, masing-masing sama-sama isim. Ashirun isim, boribin isim. Ridlun isim, borib juga isim. Wattalab ya, al-ma'nawi, dan dari hal ataupun dalam hal talab, tuntutan yang sifatnya ma'nawi ya. Fil ismiyah wattalab al-ma'nawi, masing-masing menuntut mansub ataupun isim yang mansub. Wa wujudu ma bihi atamam wa huwa at-tanwin fi tsani wan nun fil awal wa qila ghairi dzalik, dan karena adanya apa yang dia menyerupakan penyempurna yaitu tanwin pada yang kedua. Yang kedua apa? Ya. Yeah. Apa yang kedua? Iya. Yeah. Baru contoh yang kedua tadi disebutkan di sini apa? Ritlun ya. Wan nun fil awal, dan nun pada yang pertama. Boribin. Waqila ghairi dzalik. Ada yang mengatakan alasan selain itu. Wan nasibu li tamyiz nisbah huwa al-fi'lul musnad. Sedangkan yang menasubkan tamyiz nisbah adalah fi'il yang musnad. Seperti taba zaidun nafsan. Aw shibhu, ataupun shibhu al-fi'il. Contohnya mutasabbibun zaidun araqa, percucuran zaid araqa keringatnya. Wa zaidun ajmalu minka wajhan. Wa ma masya alihi musannif huwal asah, dan pendapat yang berjalan di atasnya musannif itulah yang lebih sahih. Wa qala ibn Usfur an-nasib al-mubayyin an-nisbah huwal jumlah. Apa pendapatnya al-musannif? Yaitu bahwasanya yang menasabkan tamyiz adalah apa? Al-tamyiz nisbah adalah apa? Fi'il yang musnad ataupun syibhu. Kata Ibn Usfur, an-nasib al-mubayyin an-nisbah wal jumlah allatin tasaba an tamamiha lal fi'lu wala ma asbaha. Yang menasabkan tamyiz al-mubayyin an-nisbah adalah jumlah allatin tasaba an tamamiha, yang tersusun secara sempurna. Lal fi'lu, bukan fi'ilnya saja. Wa ma asbaha, ataupun yang serupa dengan fi'il. Sehingga kata Ibn Usfur dalam contoh tadi, mutasabbibun zaidun araqan, yang menasabkan apa? Jumlah mutasabbibun zaidun. Pada contoh yang lain tadi, toba zaidun nafsan, yang menasabkan adalah apa? Toba zaidun. Itu kata siapa? Ibnu Asfur. Tapi yang rajih pendapatnya musannif, yaitu bahwasanya yang menasabkan adalah fi'il ataupun syibul fi'il. Wala taqaddamu tamyiz li dzatin aw nisbah. Tidak boleh tamyiz li dzat, tamyiz dzat ataupun nisbah mendahului amilnya secara mutlak. Ay sawa'un kana al-amil isman, yani sama saja apakah amilnya isim ataupun fi'il yang jamid. Mutasarrifan falayuqal indi zaitan ridlun wala rajulan ma'ahsanah wala nafsan taba muhammadin. Wallahu alam. Tidak boleh tamyiz mendahului amilnya secara mutlak. Sama saja amilnya apakah isim ataupun fi'il yang jamid ataupun yang mutasarrif. Tidak boleh dikatakan indi zaitan ridlun, didahulukan tamyiznya. Tidak boleh indi zaitan ridlun, ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh pula dikatakan wala rajulan ma'ahsanah, rajulan ma'ahsanah, wala nafsan taba muhammadun. Kalau tadi yang di atas gimana? 20 dirhaman indi. Di sini didahulukan enggak tamyiz dari amilnya? Tidak, ya. Maka boleh. 20 dirhaman indi. Di sini ambilnya mana? 20 tamyiz dirham. Adapun pada contoh-contoh ini didahulukan tamyiz dari amilnya sehingga tidak boleh. Wala nafsan taba muhammadun, tidak boleh nafsan taba muhammadun. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Antum nanti di murojaah ya dari pembahasan marfu'at tinggal dibaca saja. Ana bikin sudah bikin soal ABC-an pilihan ganda sebanyak 50 orang. Pilihan ganda tapi ya. Sananya nanti dipikirkan yang mudah lah. Pilihan ganda pokoknya yang penting antum baca paham insyaallah bisa ngisi. Ada baca syair, baca syahidnya mana. Ada A, B, C, D. Tinggal contreng aja sudah. Ya, gampang. Yang sulit yang bikin soalnya. Tinggal dibaca aja ya. Baca. Yang kesal baca ya tinggal didengarkan rekamannya. Ya, lolan. Nah. Ya, dari marfuat sampai yang terakhir. Tapi anak bikin baru sampai bapak-bapak ya. Hampir 50 sudah. Insyaallah kalau bisa dibikin pilihan ganda semua ya tapi nanti lihatlah. Yang jelas yang terbaru yang mansubat ini antum harus jaga ya, yang mansubat. Ya, kalau ada esai mungkin dari mansubat. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lain-lain. Assalamualaikum.